Padang bulan, padangi koyo rio, rembulani sing awit awit. Padang bulan, padangi koyo rio, rembulani sing awit. Salió. Ceritani kanggo sepo mengkung.